Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. مسيح dari bab يعني اللعان yaitu tercelanya orang yang suka an-namam, orang yang suka mengadu domba, namimah. Di mana di dalam syarahnya dijelaskan mengenai afatul lisan atau afatul kalam, ketergelinciran lisan. Di antaranya kemarin disebutkan al-kalamu fi ma la ya'ni, berbicara perkara yang tidak ada manfaatnya. Ini termasuk afatul kalam, bahkan yang paling banyak al-kalam fi ma la ya'ni, berbicara pada perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian kemarin juga termasuk afatul kalam al-khawdhu fil batil, ya, al-khawdhu fil batil, yaitu terjerumus dalam kebatilan. Ucapannya tersebut merupakan ucapan kebatilan. Yang ketiga, taqa'ur fil kalam. Taqa'ur fil kalam adalah takalluf, berlebih-lebihan dalam berbicara, menunjukkan dirinya itu fasih, menunjukkan dirinya itu ya benar. Nah, jika ini berlebih-lebihan, ini termasuk afat, termasuk ketergelinciran. Yang keempat adalah al-fuhsyu wasab wal bada, yaitu ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang mencela, atau al bada sejenis ya daripada nyanyian-nyanyian atau syair-syair batil. Ya, ini termasuk daripada afatul lisan. Bahkan perkara ini al-fuhsh, ucapan-ucapan yang keji, ini paling banyak keluar dari nyanyian. Paling banyak fuhsh ini keluar dari nyanyian. Kalau kita ngobrol, jarang kita membicarakan. Tapi kalau yang namanya nyanyian, itu banyak sekali. Ya, banyak sekali di dalamnya ucapan-ucapan yang tidak senonoh, yang tidak pantas, kemudian diucapkan. Ya. Maka itu merupakan termasuk afatul lisan, ketergelinciran lisan. Kemudian yang kemarin dijelaskan adalah al-khamisah yang kelima, al-muzah. Ya, al-muzah, bercanda dengan berlebihan. Ya. Bercanda bukan perkara yang dilarang. Bahkan Rasulullah kana yanzahu wa la yaqulu illa haqqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dulu sering bercanda. Tetapi tidaklah beliau bercanda kecuali mengatakan kebenaran. Ya. Bahkan di dalam hadis, orang yang bercanda dengan kedustaan ini mendapatkan tiga ancaman. Ya. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Wailul ladzi yuhaddithu fa yakdhubu liyudhika biha an-nas, wailul lahu, wailul lahu." Wail secara bahasa adalah celaka, binasa dan merugi. Sungguh celaka, binasa dan merugi. Atau wail disebut pula wadin fi jahannam, jurang atau lembah di dalam neraka jahannam. Maka wail, lembah di dalam neraka jahannam yang merupakan kerugian, ya, kebinasaan, itu akan diperuntukkan bagi orang-orang yang bercerita, berbicara, kemudian dia berdusta, di mana cerita dia bertujuan untuk liyudhika bihan nas, untuk membuat tertawa orang lain. Dia mengada-adakan sebuah sandiwara ataupun lelucon, ya, atau cerita-cerita yang fiktif, yang bertujuan untuk menghibur atau membuat orang lain tertawa. Maka wailul lahu, wailul lahu, diucapkan lagi. Kecelakaan, kebinasaan, kerugian bagi dia. Kecelakaan, kebinasaan dan kerugian bagi dia. Maka sangat berbahaya jika kita bercanda tetapi dengan kedustaan. Apalagi yang zaman sekarang kadang dinamakan prank, ya, prank, ya. Ya, mukul orang kemudian dikatakan prank. Apa bedanya mukul beneran sama mukul ngeprank? Ya, kita ditonjok hidungnya, yang satunya serius, yang satunya ngeprank. Yang ditonjok sama-sama sakit. Enggak ada bedanya. Si korban sama-sama sakit. Justru ketika kita berbuat kemungkaran atas nama sandiwara, maka dosanya itu berkali-kali lipat. Yang pertama, tetap dia melakukannya. Kalau orang sengaja, maka cuma melakukannya. Misalkan tadi memukul. Ya. Orang yang bercanda, dia memukul. Satu kesalahan. Yang kedua, dia berdusta. Karena menganggapnya sebuah candaan. Padahal pukulan tersebut pukulan yang nyata terasa oleh si korban. Yang ketiga, dia menganggap remeh sebuah perbuatan dosa. Sehingga setidaknya tiga kali lipat seorang yang melakukan kemungkaran dengan bercanda. Ya. Dan yang paling besar kemungkaran yang terjadi karena candaan adalah ketika bercanda menggunakan ayat Allah dengan sunnah Rasul, dengan syariat agama, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, menyatakan dirinya Islam, kemudian ya mengejek sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, khususnya muhajirin, undur ila qira'ina, lihatlah kita kepada tamu kita atau pembaca Quran kita. Ya. Ma ra'aitu arghabu butunan wala ajmal 'inda al-liqa. Aku tidak pernah melihat orang yang paling rakus makannya, orang yang paling pengecut dalam berperang dibandingkan mereka. Ketika sampai berita ini kepada Rasulullah, Rasulullah tegur. Dan turutlah firman Allah Taala, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan ayat Allah, dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya, kalian itu bersenda gurau, bercanda? Kemudian orang tadi yang melakukan mengatakan, innama nakhudhu wa nal'ab, kami hanya main-main wahai Rasul, kami hanya bercanda. Maka turun lagi ayatnya, la ta'tadiru, Jangan kalian banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Dinyatakan kufur setelah iman. Gara-gara apa? Nakhudhu wa nal'ab. Bercanda, bersenda gurau. Ya, mengejek, dengan mengejek sahabat. Ejekannya ejekan yang mungkin dianggap wajar. Paling rakus makannya. Tapi ini dinisbahkan kepada sahabat. Kepada qira. Bisa bermakna qira itu adalah tamu. Dan tamu itu harus dimuliakan. Apalagi tamunya adalah muhajirin. Yang kedua bisa dibaca dengan qura. Para pembaca Quran. Ya, para pembaca Quran. Maka hati-hati ya. Yang seperti ini. Jangan sampai karena kita bercanda kemudian justru berbicara sesuatu yang mungkar. Kalau kita memang bercanda, bercandalah dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata. Ya. Kemudian adab dalam bercanda pula, hendaknya kita bercanda itu dengan istri kita. Ya. Bercanda dengan istri kita, bercanda dengan anak-anak. Ini merupakan sebuah ya akhlak yang baik. Dan Rasulullah SAW terkadang juga bercanda dengan para sahabatnya, khususnya du'afa'ir rijal, orang-orang yang lemah, fakir, miskin, untuk menghibur mereka. Bukan bercanda untuk istilahnya menghina mereka, bukan. Untuk menghibur mereka. Karena orang fakir, orang miskin, orang lemah, mereka berat dalam menjalani hidup. Maka dihibur oleh Rasulullah SAW. Anak-anak pun demikian. Kadang diajak ya untuk musabaqah, untuk lomba, ilmashi dalam berjalan, atau dalam berlari, atau terkadang dalam berkelahi Rasulullah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering ya kadang berlatih berkelahi dengan 10 orang dan 10 orang itu kalah semua, ya dan seterusnya ya Rasulullah pun sering bercanda dengan Aisyah, dengan istri-istrinya dan khususnya terhadap anak-anak Rasulullah ketika masuk ke dalam rumah. Maka beliau pertama kali yang akan sambut, yang beliau akan pegang, beliau akan gendong, beliau cium adalah yang paling kecil. Walaupun bukan anaknya. Suatu ketika Rasulullah di dalam rumahnya ramai, penuh dengan keluarganya. Ya. Penuh dengan keluarganya. Maka ketika itu di situ ada Hasan dan Husain. Ada Anas bin Malik. Hasan, Husain cucu beliau. Anas bin Malik adalah pelayan sekaligus anak dari saudara sepersusuan ibunda beliau. Di situ ada Abdullah bin Ja'far yang masih kecil, lebih kecil dari siapa? Dari Hasan dan Husain. Nah, ketika beliau masuk ke dalam rumah, yang disambut adalah Abdullah bin Ja'far. Beliau apa namanya, beliau gendong dan beliau peluk, beliau cium. Nah, ini adalah kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hendaknya kita bersanda dengan istri kita, jangan kasar kaku ya dengan istri kita. Ya. Kemudian dengan anak-anak, khususnya yang mengajar ya, kita yang mengajar anak-anak kecil, ini harus banyak ceria kepada anak. Bisa bercanda dengan yang baik, dengan cara yang baik kepada anak-anak. Dan kemudian adalah wa may yuhtaju ila ta'dibi, yaitu orang-orang yang perlu memang dididik, santri kita ya, para tulab yang sedang kita didik. Kalau kita ajari ya dalam ta'lim itu istilahnya apa itu, kalau dulu kita sekolah itu gurunya killer begitu ya, gatar semua. Ya, enggak ada mesemnya, enggak ada guyonnya. Itu kita berat juga dalam menerima sebuah pelajaran. Oleh karena itu, ya, terkadang bercanda dengan mereka. Mayuhraju ila ta'dibi, yang dibutuhkan untuk dididik. Yang ketiga adalah kaunuhu nadhiran. Hendaknya bercanda itu, antara bercanda dan tidak bercanda, itu lebih banyak tidak bercanda. Jarang. Jarang bukan berarti enggak pernah atau jarang sekali, bukan. Artinya keadaan bercanda dan tidak bercandanya lebih baik, lebih banyak tidak bercanda. Karena kalau kita kebanyakan bercanda, khususnya misalkan di hadapan anak-anak, kalau kita sebagai ustaz kebanyakan bercanda, ya anak enggak ada hormat sama kita. Enggak ada hormat. Ya. Tapi kalau kita terlalu kaku juga, anak takut sama kita. Mungkin kelihatannya tertib, masuk kelas diem semua. Tapi diemnya diem takut. Khawatir nanti dihukum, khawatir dipukul dan seterusnya. Tapi kalau kita juga terlalu banyak guyon sama anak, mereka nanti enggak ada adab sama kita. Ya. Masuk kelas malah justru disoraki misalnya. Ya. Atau dijebak atau dengan permainan apa seperti itu. Nah, maka kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru pada anak-anak didik kita, hendaknya kaunuhu nadhira, bercandanya itu jangan terlalu sering. Atau intensitasnya adalah lebih banyak tidak bercandanya dibanding bercandanya. Ya. Harus kita atur antara serius dan bercanda sehingga anak itu bisa melihat. Bahkan dengan wajah mereka itu bisa paham, ini ustaz serius, ini ustaz pas guyon. Itu harus seperti itu. Ya. Kemudian al-afatus sadisah yang kemarin disampaikan adalah sukhriyah wal istihza. Termasuk afatul lisan adalah sombong dan menganggap remeh, mengolok-ngolok yang lainnya. Dan ini ya makna daripada sukhriyah maknanya sama. Maknanya al-ihtiqar wal istihana. Menganggap sepele dan menganggap hina. Dan ini merupakan nau' minal kibr. Ya, nau' minal kibr, salah satu jenis daripada kesombongan, yaitu ghamtun nas wa dharul haq, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Itu adalah kesombongan. Hanya saja yang namanya sukhriyah di sini, ya. Yang namanya sukhriyah ini beda, ini lebih khusus daripada ghamtun nas. Ghamtun nas itu lebih umum, meremehkan manusia. Tapi yang namanya sukhriyah, at-tanbihu 'ala al-khuyub wa an-naqais 'ala wajhi yudhaku minhu. Nah, ini perhatikan ya. Yang namanya sukhriyah atau sikhriyah, kita mengingatkan orang lain atas kekurangan dan kesalahan orang lain, tapi cara mengingatkannya dengan cara yang ditertawakan, membuat orang itu malu. Ini namanya sukhriyah atau sikhriyah. Paham ya? Meremehkannya itu memang orang salah, tetapi cara menegurnya, ya, cara menegur yang membuat orang lain itu menertawakan orang tadi, membuat orang lain itu, ya, tertawa melihatnya. Nah, ini namanya sukhriyah. Dan gini, hati-hati ya. Kadang kita yang namanya menasehati, ada satu kitab yang sangat bagus, Kutaib ya, kitab yang sangat tipis tapi bagus sekali, yang ditulis oleh Ibnu Rajab, yaitu Al-Farqu Bainan nasiha wa ta'yir. Ya, perbedaan antara nasihat dan celaan. Di situ disampaikan oleh beliau, apa sih perbedaan antara nasihat dan celaan? Karena kadang kalimatnya sama, tapi bisa jadi nasihat, bisa jadi celaan. Kalimatnya sama. Nah, rupanya di situ dibahas termasuk niatnya kita, caranya kita, kesempatannya dan hasil yang ditimbulkannya. Kurang lebih demikian. Niatnya kita apa? Kadang kita, contoh ya, zaman sekarang punya WA, status di WhatsApp. Tapi ketika dia ngupload status, niatnya nyindir, bukan nasihat. Ah, tak sindir lah, pakai. Nah, ini niatnya kita niat apa? Nasihat apa nyindir? Ini penting bagi kita ya. Karena niat nasihat adalah niat kebaikan pada orang lain. Ya, niat kebaikan orang lain supaya orang lain ini bisa berubah, orang lain yang tertegur. Maka bukan hanya sekedar menyindir. Ya. Kalau hanya sekedar menyindir, itu bukanlah sebuah nasihat. Ya. Kemudian, ya setelah kita niatnya bagaimana, kalimatnya bagaimana? Kalau kalimatnya rupanya meremehkan dan membuat ditertawakan, namanya sikhriyah, bukan nasihat. Kemudian kesempatannya. Kesempatannya juga harus tepat. Ya, seperti misalkan dicontohkan oleh Rasulullah, maka adalah hunasih ahli di sultan fala tabdu ala niyatak. Siapa yang ingin menasehati orang yang punya kekuasaan, maka jangan ditampakkan terang-terangan. Falyakhudh biyadi wa khalli bainahu wa bainak. Maka ambillah tangannya antara engkau berdua saja. Fa in qubila fa biha wa illa faqad adzama alayka. Kalau diterima, ya alhamdulillah itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak diterima nasihatnya, yang penting kita sudah menyampaikan nasihatnya. Ini kan penting nih yang seperti ini cara-caranya. Ya, tidak semua sebuah kemungkaran itu kita bisa ingkari dengan lisan atau tangan kita. Kan di hadisnya sudah sangat jelas. Ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bi lisani. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kenapa di sini diberi tingkatan kalau bisa dirubah dengan tangan, kalau enggak bisa dengan lisan, kalau enggak bisa lagi dengan hati, termasuk kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang punya kedudukan pemerintah. Kita lihat misalkan ada kemungkaran. Enggak mungkin kita pakai tangan kan? Enggak mungkin. Enggak boleh memberontak. Dengan lisan enggak boleh juga. Kata Rasulullah suruh jangan terang-terangan. Ya. Maka cara yang diberitahu oleh Rasulullah apa? Temui langsung, disampaikan dengan baik-baik. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima minimal kita sudah menyampaikan kewajiban. Kalau enggak bisa juga, ditemuinya susah, protokolnya sulit, berlapis-lapis. Maka kita ingkari dengan apa? Dengan hati kita. Jadi paham ini ya? Nah, demikian. Ini penting sekali kita dalam menasehati itu lihat kondisi. Lihat kondisi. Ya, kemudian dampak dari nasihat tadi. Ya, dampak dari nasihat itu bagaimana? Kalau setelah dinasehati dia pergi, memang hidayah minallah. Ada orang yang dinasehati, ya, kita berikan nasihat, ada yang dia terima, ya, itu orang-orang yang bertakwa, wa yatajannab apa? Sayadzakaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan ingat atas nasihat tadi. Wa yatajannabul ashqa, orang yang celaka akan lari dari nasihat. Itu sudah sunatullah. Ada nasihat, ada yang terima, ada yang enggak terima. Tapi kalau nasihat kita itu ditolak, hendaknya kita itu introspeksi diri kita. Barangkali yang salah itu diri kita. Yang salah barangkali ucapan kita kurang jelas. Barangkali kesempatannya kurang pas. Dianya lagi posisi marah kita nasihati, enggak tepat. Ya, atau kitanya lagi marah kita nasihati, enggak tepat pula. Oleh karena itu di antara adab seorang hakim, ya salah satu adabnya tidak boleh memberikan keputusan dalam keadaan marah. Itu sebuah kaidah. Kalau dia beri keputusan, keputusannya dibatalkan. Nanti ada peradilan ulang. Sama hendaknya karena kita mau menasehati, kalaulah memang dengan cara yang marah, marahnya itu marah yang terkendali. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasehati, mukanya merah, ya, matanya memerah, suaranya sangat keras. Marahnya Rasul adalah marah yang terkendali. Karena marah ada dua, ada marah yang tidak terkendali dan ada marah yang terkendali. Ya. Nah, itu adalah as-sukhriyah atau sukhriyah, ya. Dan sukhriyah ini qad yakunu fil fi'li wal qawli, terkadang pada perbuatan, terkadang pada ucapan. Rupanya sukhriyah ini merendahkan, meremehkan orang lain yang sehingga orang lain itu ditertawakan orang, itu bisa dengan ucapan dan perbuatan. Bahkan waqad yakunu bil isyarat, terkadang dengan isyarat saja. Ya, dan semuanya dilarang dalam syariat ini. Misalkan lihat orang lain apa itu bahasanya menjep-menjep, terus buang apa pandangan. Begitu ya, kurang lebih. Nah itu suhriyah itu tinggalkan seperti itu. Ini hati-hati jangan sampai ada pada diri kita. Ya, suhriyah atau sihriyah ini adalah nau, ya, salah satu jenis daripada meremehkan orang. Yang meremehkan orang, huntun nas, merupakan al-kibr, kesombongan. Ya, padahal la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibr. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya menyimpan kesombongan. Ya. Ini penting sekali, ya, penting sekali. Walaupun kalau sudah kita nasihati dengan niat kita yang baik, tutur kata yang bagus, kesempatan yang bagus, kemudian kita evaluasi hasilnya, kemudian masih saja menyimpang, ya tadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Berilah peringatan saja. Tugasmu beri peringatan. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Ini hiburan kepada Rasulullah ketika mendapati orang-orang musyrikin didakwai, dinasehati, menentang. Maka innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Seperti itu saja, sudah. Ya. Ini sebagai hiburan, bukan sebagai keputusasaan. Sebagian orang, sudah saya nasihati sekali, dua kali, sudah. Tiga kalinya saya tinggal. Kan ada ya, orang-orang yang model begitu. Ini gak boleh seperti itu. Ya. Nah, kita nasihatin saja. Walaupun memang tingkatannya misalkan itu berbeda-beda. Seperti misalkan di sekolahan ada SP1, SP2, SP3. Bentuk nasihatnya ada nasihat yang halus, dipanggil, dinasehati, ditegur, ditegur orang tuanya, sampai diperingatkan sampai tiga kali, kemudian dikembalikan ke orang tuanya misalnya. Itu salah satu, bukan keputusasaan, tapi sebagai bentuk nasihat. Karena terkadang yang namanya sebuah kemungkaran itu harus dihajar pelakunya atau dihajar perbuatannya, supaya tidak menular kepada yang lainnya. Ya, nah. Kemudian di antara afatul lisan adalah ifsya'u sir. Ya. Ifsya'u sir. Menyebarkan rahasia orang. Ya, menyebarkan rahasia. Sudah dibahas pada kesempatan yang telah lalu, ya. Di mana rahasia yang diamanahkan kepada kita itu seperti halnya uang yang dititipkan kepada kita. Ada orang titip uang kepada kita. Kira-kira harus kita jaga enggak? Harus kita jaga. Harus kita jaga dan harus dikembalikan ketika diminta. Itu wadi'i atau wadi'ah. Dan di dalam pembahasan fikih, wadi'ah ada hukum khusus pembahasannya. Dan hadisnya, ya, wa as'abuha, ketika Rasulullah SAW berbicara tentang amanah, dan yang paling sulit dari amanah adalah al-wadi'i, titipan. Titipan itu paling sulit. Karena apa? Titipan itu sukarela. Kita gak bisa ambil untung dari situ, gak bisa minta bayaran dari situ. Saya titip sepeda ya. Kalau kalimatnya titip, oh ya titip. Setelah dilihat 1 jam, oh 1 jam 5.000 mas. Nah, makanya jangan ditulisin titipan sepeda. Ya. Gitu ya. Kurang pas titipan sepeda itu, titipan apa gitu ya. Sebenarnya kurang tepat. Walaupun maksudnya itu kan memang jasa, istilahnya jasa untuk mengamankan ya. Tapi kalimatnya itu kalimat yang akhirnya memiliki makna yang banyak. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu berbeda. Ya, ada jasa pengamanan mengamankan sesuatu dan ada wadai' titipan. Kalau titipan hukumnya kita enggak boleh tarik, enggak boleh kita pakai juga. Ya, misalkan titipan. Sudah saya titip ya sepedanya. Saya pakai, enggak boleh juga. Itu khianat namanya. Kecuali kalau sudah dari awal, ini saya titip sepeda, kamu pakai saja sudah. Enggak apa-apa. Ya, tapi kalau tidak ada akad ya jangan. Paham ya ini? Nah, ini penting ya tentang masalah al-wadi'. Maka termasuk pula adalah rahasia orang-orang sekitar kita. Terkadang teman kita itu curhat sama kita. Saya begini, begini, begini, begini. Tolong ini rahasianya. Ya, saya bisa jaga rahasia. Sampai di rumah, mas tadi fulan ngomong apa? Iya, ngomong begini, begini, begini, begini. Si istrinya cerita sama teman-temannya. Wah, nyebar sudah satu desa. Ya, rahasia satu desa. Ya. Ini bahaya ya, hati-hati. Kalau kita memang enggak bisa, mendingan afanlah, jangan curhat sama saya. Saya enggak bisa jaga rahasia. Terus terang saja. Afanlah, saya enggak bisa. Anak mau curhat aja. Iya, tapi anak bisa jaga rahasia. Sulit jaga rahasianya. Ya. Mendingan dari awal seperti itu. Kemudian afatus saminah, afatul lisan saminah, keterlincinan lisan yang ke-8 adalah al-ghiba. Ya, ghiba ini sering diulang-ulang juga, sudah disebutkan dalam bab ini, yaitu zikruka akhak bima yaqra. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak suka untuk diceritakan itu. Ya, apa yang tidak suka untuk diceritakan. Dan perlu diperhatikan dzikruka akhaka mimma yaqrah. Ini definisi yang langsung diberikan oleh Rasulullah. Beberapa dosa diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi tidak diberi definisi. Tapi beberapa dosa seperti kibr, kesombongan, kemudian riba, dikasih definisi oleh Rasulullah. Kibr batarul haq wahum tunnas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau al-ghiba dikasih definisi juga, dzikruka akhaka bima yaqrah. Engkau menceritakan saudaramu apa yang dibenci saudaramu untuk diceritakan. Enggak suka kalau hal itu diceritakan. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ada sahabat yang bertanya, "Araita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana kalau memang apa yang aku ucapkan itu realita yang ada pada saudara kita? Tapi saudara kita enggak suka kalau itu disebut-sebut, diceritakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "In kana fi akhika ma taqul, ya, faqadih tabtahu." Apabila memang pada saudaramu itu realita ada, kamu sebutkan, itulah yang namanya hibah. Wa illam yakun fihi ma taqul, tapi kalau engkau menceritakan kejelekan saudaramu yang tidak ada pada saudaramu, faqad bahadzah, kamu telah menuduh. Ini tuduhan, ini dosanya lebih besar dan akan ada tuntutan pada hari kiamat, bukti atas tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, oleh karena itu sangat hendaknya kita berhati-hati apa yang terkait tentang saudara kita. Lebihnya kalau kita sendiri enggak suka itu diceritakan, ya kita jangan ceritakan yang terkait saudara kita tentang itu. Ya. Khususnya yang langsung diingatkan oleh Rasulullah, walaupun ini konteksnya tentang wanita, yaitu wanita yang dimadu, ya. La yahillu linisa'i mu'minatin an tas'ala talqa ukhtiha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi wanita yang beriman untuk bertanya mengenai status talak saudarinya. Hadis ini itu terkait tentang seorang suami memiliki istri yang lebih dari satu. Maka enggak halal istri yang pertama tanya tentang talak istri kedua, atau istri kedua tanya tentang talak istri ke pertama. "Mas, itu kenapa enggak dicerai saja sih, Mas? Sudah tua kok, saya saja yang muda." Ya, itu bahasa mungkin terlalu vulgar ya, terlalu kasar. Atau gimana kelanjutan perceraiannya? Bahasanya begitu. Nah, ini hati-hati ya. Ini walaupun konteks hadisnya tentang wanita yang suaminya satu, tetapi ini juga secara makna umum bagi yang lainnya. Ya, kalau enggak ada penting-pentingnya enggak usah tanya talak ya daripada saudara kita. Ya. Kalau enggak ada penting-pentingnya. Kecuali kalau kita memang ada kepentingan. Ya. Kalau enggak ada kepentingan jangan sekali-kali bertanya. Ya. Bertanya saja itu sudah sangat menyayat hati. "Saya dengar kamu mau bercerai ya dengan istrinya. Saya dengar kamu mau bercerai dengan suami ya." Itu jangan seperti itu. Ya. Seharusnya ada orang kena musibah di tipu. Enggak usah ditanya tentang musibahnya. Mau kita sudah tahu kok tanya-tanya. Ya. Demikian ya. Hendaknya kita menjadi orang yang ngadem-ngademi ibaratnya. Atau biasanya yang terjadi khususnya di wanita. Ada misalkan antum misalkan tiba-tiba ta'adud menikah lagi. Wah, tiba-tiba ummahat datang ke istri pertama. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Kayak takziah sudah. Istri anti nikah lagi, suami anti nikah lagi. Ya Allah, kasihan banget ya. Seharusnya disabar-sabarin. Sabar ya, ujian. Atau bahkan ini anugerah dari Allah. Ya. Ini malah di, bahkan ada, alhamdulillah kalau suami saya itu gak ta'adud. Ya. Itu ada itu. Pernah ada yang mengeluh. Ya. Ummahat ini suruh minta tolong pada istri anu untuk menasehati yang lain. Karena kalimat itu sangat menyayat dirinya. Berbondong-bondong datang kepadanya. Om, katanya suami nanti nikah lagi ya. Ya Allah, alhamdulillah suami saya gak nikah lagi. Waduh, ini bukannya malah dibesarkan hatinya, malah dijatuhkan mentalnya. Itu jangan seperti itu ya. Hati-hati nih ya. Kadang niatnya guyon, tapi bagi orang yang tadi dikatakan begitu, jatuh sekali itu. Ya. Lagi pikiran dipanas-panasi. Ya. Maka hati-hati ya yang seperti ini. Ya, janganlah. Ya. Kalau kita ngomong ke laki-lakinya sih enak-enak saja, lagi seneng. Ya. Tapi kalau ke istrinya hati-hati. Ya, disabar-sabarin ya. Karena suami itu jannatuki wa naruki. Bisa menjadi surga dan nerakamu. Ya. Kemudian disebutkan di sini wa akbahu anwa'il ghibah, sejelek-jeleknya macam ghibah, ghibatul mutazahidin wal mura'iyin. Perhatikan ini supaya enggak salah paham. Ghibahnya orang yang sok zuhud. Orang yang riya, hibah orang yang riya. Ketika misalkan disebutkan ulama tersebut bisa diundang oleh instansi, oleh pemerintah. Ya, memang kita akui ya, ada ulama yang memang menjauh dari pemerintah. Artinya ketika diundang sultan, beliau menolak. Tapi banyak ulama juga yang niat untuk supaya bisa menasehati umara. Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i pernah dipenjara 2 kali oleh imam yang adil, Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu pernah memenjarakan Imam Syafi'i 2 kali karena terpengaruh oleh fitnahnya orang-orang Mu'tazilah. Harun Ar-Rasyid, imam yang adil, memenjarakan Imam Syafi'i, imam besar. Bisa saja kan? Bisa saja. Karena kesalahpahaman. Ya. Tetapi ketika dipanggil, beliau pun tidak segan-segan untuk memenuhi panggilan daripada Harun Ar-Rasyid. Ya, bahkan sangat sopan bahasa beliau. Orang Baghdad biasa menyebut pimpinan itu Maulai. Maulai itu aslinya kalau di Hijaz, panggilan budak kepada majikan. Budak kepada majikan itu Maulai ya. Maulai ya, wahai tuan raja, begitu ya bahasa kita. Atau kalau bahasa Jawanya apa? Romo apa Sendiko apa apa sih? Nah, enggak tahu ana ya. Pokoknya begitulah bahasa Maulai. Wahai tuanku. Imam Ahmad dipenjara 3 generasi khalifah, beliau masih sabar, sopan dalam menghadapi penguasa. Dipanggil datang, walaupun diberi harta beliau enggak mau. Imam Malik enggak mau dipanggil. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan datang sendiri. Ditawari ribuan dinar untuk ngajarin anaknya raja. Ya, Harun Ar-Rasyid juga. Enggak mau Imam Malik. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan datang sendiri. Ya. Jadi kita harus lihat sikap ulama ketika memang mendekat ke pemerintah dan yang satunya menjauh, itu kita berhusnuzon dengan mereka karena ucapannya tetap baik, tidak menjatuhkan, tidak meremehkan. Nah, sini satu contoh di sini, orang yang ketika melihat ada dai, ada ulama yang mungkin dipanggil atau bisa hadir mengisi gitu ya. Kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi lam yabtalina bidukhul ala sultan wa tabaddul fi talabil hutam. Segala puji hanya bagi Allah, ya. Aku dianugerahi untuk tidak menjilat pada penguasa. Tidak ngemis-ngemis hartanya. Paham enggak? Nah, jadi kalau memang dia seperti itu, enggak usah ngomong-ngomong. Ngomongnya kan seolah-olah ulama yang datang tadi itu sedang menjilat kepada penguasa. Seolah-olah ulama yang tadi diundang dan datang itu sedang mengharapkan duit tulus. Dan seolah-olah dia itu ikhlas. Bisa jadi dia itu iri. Tapi enggak diundang-undang, akhirnya ngomongnya seperti itu. Alhamdulillah kalau saya tidak diundang, ikhlas. Ya. Tidak ngemis-ngemis dan seterusnya. Bukan begitu ya. Kita harus berhusnuzan dengan para ulama. Ketika yang muncul dari mereka adalah kebaikan, kita berhusnuzan. Ya, karena ulama pun ada yang memang ada yang menolak untuk menemui penguasa dan ada yang masuk juga, bahkan terkadang masuk dalam jadi menteri ataupun yang lainnya. Yang ana contohkan, mana contohkan, misalkan Al-Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali, beliau bergelar Al-Wazir karena beliau jadi menteri. Ya, beliau jadi menteri. Dan di masa menterinya beliau, enggak usah nunggu jadi rajanya yang bagus, menterinya bagus, semua penuntut ilmu, semua ulama dibiayai negara. Ilmu berkembang. Karena yang memegang kebijakan seorang menteri dan dia seorang ulama. Subhanallah, ya. Para penuntut ilmu dibiayai, para ulama dibiayai sehingga ilmu berkembang. Demikian pula contohnya misalkan ulama yang jadi qadhi. Walaupun ada ulama yang tidak mau jadi qadhi sampai dikejar-kejar mau dibunuh seperti Imam Shonani. Tapi Imam Syaukani mau menjadi qadhi. Di tengah-tengah ketika itu penguasanya adalah Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Beliau bersedia menjadi qadhi dengan syaratnya beliau dengan ijtihad beliau sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ketika itu rajanya menerima karena punya hujjah. Atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau qadhi 25 tahun di Mesir. Jadi ulama juga. Nah, seperti inilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang mereka terbukti tidaklah keluar kecuali ilmu, nasihat dan kebaikan ketika mereka dekat ataupun jauh dari penguasa, ya, kita harus berhusnuzon kepada mereka dan jangan mengucapkan kalimat yang seolah-olah itu yang melakukan seperti itu hina. Ya. Ngapain ini sih di tempat taklim itu? Ngemis-ngemis sekali misalnya. Enggak usah. Kita berhusnuzon kepada dai tadi. Ya. Kalau memang yang keluar darinya kebaikan, ya, dan seterusnya. Fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Ketergelinciran lisan yang berikutnya adalah an-namimah, dan ini sudah dibahas ya, namimah, dan ini termasuk dalam bab ini. Namimah yaitu inqalul kalam li jihatin nasi li jihati ifsadi ya nasi bainahum, yaitu menyebarkan ucapan yang menyebabkan kerusakan di antara manusia, kenyataan ataupun yang tidak kenyataan. Kalau kenyataan ya itulah namimah, kalau bukan sesuatu yang kenyataan ditambah tuduhan, buhdah. Ini dosanya lebih gede lagi. Sehingga kata Ibnu Hajar, kullu namimah madmumah wa in kana haqqan. Seluruh adu domba itu tercela walaupun itu realita. Bahkan dusta ya. Ini kan namimah ya. Namimah dalam sesuatu yang realita. Kita berkata jujur tapi kemudian rusak hasilnya, rumah tangga rusak, ya, negara rusak. Maka ikhwana fi din azukumullah, mendingan kita diam. Kita berbicara kenyataan tapi rusak. Nah, kita perhatikan, kita diperintahkan untuk islah, untuk mengadakan perbaikan, dan dilarang dari namimah menyebarkan perpecahan dan kejelekan. Sampai-sampai perintah untuk kita mendamaikan itu ada pengecualian pada kedustaan. Jadi dosa ini kan dosa ya. Dosa ini dosa ya. Kadzib itu dosa besar. Tapi diperkecualikan dalam riwayat Muslim ada tiga yang boleh. Yang pertama fil harb, ketika perang. Ketika perang itu boleh kita dusta sama musuh. Kalau enggak dusta, hancur negara kita. Misalnya antum jadi tentara. Ketangkep, diinterogasi sama musuh. Di mana letak markas kamu? Oh, letak markas saya di titik koordinat ini. Oh iya, silakan dibom saja. Pencet rudal sampai sudah. Ini jujur bukan pada tempatnya. Malah harus dusta dia di situ. Jawab yang lain, koordinat yang salah atau enggak tahu, begitu. Kalau dia jujur, hancur negara, hancur markas dia. Maka dalam perang seperti itu. Karena innal harba khada'ah, yang namanya perang itu adalah tipu daya. Adu strategi. Jadi bukan berarti dusta kepada teman, dusta kepada pemimpin, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah berdusta kepadamu musuh untuk melindungi ya pasukan dia. Yang kedua adalah fisul, ada perdamaian. Mendamaikan dua orang itu boleh kita dusta. Ya. Misalkan ada dua orang nih saling musuhan. Kita datang ke si A, padahal si A menjelekkan si B. Kita datang ke si B menjelekkan si A. Tapi kita ngomong kepada si A itu si B itu tadi ngomongnya bagus kok. Ya, cuma ada salah paham saja. Ngomong si ke B, si A tadi ngomong bagus kok, aslinya pengen berdamai. Ayo, nanti ketemu di rumah saya, berdamai. Misalkan ini contoh saja kan. Nah, ini contoh bolehnya berdusta untuk mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan. Yang ketiga adalah fi haditsir rajul li zaujatihi wa haditsi an-nisa ma'a zaujiha, yaitu seorang suami ketika menyampaikan sesuatu kepada istri atau istri ketika menyampaikan kepada suami. Di mana kalau disampaikan secara jujur hancur rumah tangga. Ketika jujur hancur rumah tangga, maka boleh bohong di situ. Atau kalau jujur ruwet ini. Misalnya antum sebagai suami, si istri ya kayaknya kurang, ya ini kan realita ya kadang ya, kurang senang kalau kita ngasih sama ayah ibu kita, padahal ayah ibu kita harus dibantu. Ya. Kemudian kita bantu ayah ibu kita. Istrinya tanya, "Nah, uangnya kemana kemarin? Kok enggak ada?" Nah, kita ngomong, "Uangnya sudah tak pakai." Kan dusta kan? Padahal dikasihkan sama bapaknya, sama ibunya. Tapi ini tidak mengapa. Jadi pahami enggak? Karena kalau kita jujur, hancur itu rumah tangga. Paham ya? Nah. Atau untuk kelanggengan rumah tangga tersebut, ya, baik laki-laki atau perempuan. Contohnya misalkan Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah. Ketika Abu Thalhah pulang dari perang, anaknya Abu Thalhah meninggal. Ummu Sulaim ditanya, "Aina ibni? Mana anakku?" "Qad raha," lagi istirahat. Lalu udah mati kan, udah meninggal, lagi istirahat. Sampai akhirnya makan malam dulu, sampai kemudian ya tidur, setelah paginya baru disampaikan. Ya, anak Anda meninggal dunia. Dipahami ya? Nah. Kan sudah meninggal, kenapa ngomongnya istirahat? Istirahat berbeda dengan meninggal dunia. Kan bohong. Nah, dalam bab seperti ini tidak mengapa. Memang ada ulama yang memahami bahwasanya bohong di sini ada tauriyah. Tauriyah itu sebuah kalimat yang diucapkan akan menimbulkan makna yang banyak. Misalkan contohnya ketika Nabi Ibrahim ketemu dengan raja, yang raja tersebut kalau ketemu dengan seorang wanita di sampingnya ada laki-laki, kemudian itu suaminya, laki-lakinya akan dibunuh. Misalkan antum lagi berjalan sama istri, ditanya, ini siapa? Suami. Bunuh suaminya. Karena si yang raja ini enggak ingin ada laki-laki yang lebih ganteng dari dia. Jadi kalau lihat wanita cantik, pengennya dimiliki oleh dia. Nah. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika ditanya, siapa? Ana akhuha, aku saudaranya. Niatnya Nabi Ibrahim saudara seiman. Karena apa? Kalau terus terang saya suaminya, dibunuh sama raja tadi. Akhirnya ngomong, saya saudaranya. Ini namanya tauriah. Kalau kita lihat saudara, ya bukan. Kalau yang dimaksud saudara kandung, jadi dihar dia. Kalau yang dimaksud saudara agama, ya memang saudara seagama, seiman. Nah inilah namanya tauriah. Nah, jadi sebuah kalimat yang bisa dipahami sana sini. Ya, sebagian ulama memahami tiga hal tadi adalah dengan tauriah. Tapi sebagian ulama berpendapat ya benar-benar dusta, artinya benar-benar menyampaikan sesuatu yang beda dengan kenyataannya. Ya, menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Seperti tadi misalkan saat perang ditanya titik koordinat markasnya dia, kemudian dia tanya jawabnya ngawur. Kan bukan tauriah lagi nih, sudah dusta. Atau ketika islah dan seterusnya, atau ketika menjaga rumah tangga seorang suami, kalau dia terus terang nanti hancurin rumah tangga nih. Kalau jujur dusta nih, akhirnya pilihannya apa? Boleh dusta saat itu. Ya, ini penting ya untuk menjaga keutuhan rumah tangga sampai diperbolehkan. Karena rumah tangga itu memang bisa dikatakan, tentunya antum lebih pengalaman dari saya. Ya, artinya memang rumah tangga itu adalah ujian bagi kita. Ya, kadang bahagia, kadang masalah, ya. Jadi harus kita pahamkan yang namanya kadang rumah tangga itu ya tidak seindah seperti yang dibayangkan, tapi ya enggak sesulit seperti yang ditakutkan, ya. Tapi niatkanlah itu sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ketergelinciran lisan yang berikutnya adalah kalamudzil lisanain, yaitu orang yang punya dua wajah, dzul wajhain. Ya, Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, inna syarran nasi dzul wajhain alladzi ya'ti haula biwajhin wa ya'ti haula biwajhin. Sejelek-jelek manusia itu orang yang punya dua wajah. Datang ke sana dengan satu wajah, datang ke sini dengan satu wajah. Ya. Yaitu di hadapan orang lain dia mencela fulan, di hadapan orang lain dia memuji fulan atau kebalikannya. Ucapannya berbeda, padahal yang dibicarakan satu orang. Ya. Yang dibicarakan satu hal, tapi ucapannya berbeda sesuai dengan kebutuhan dia. Ini dzul wajhain. Ya, ini adalah sejelek-jelek manusia. Ya, maka hati-hati. Sehingga kesalahan yang berikutnya yang masih terkait dengan dzul wajhain adalah al-madhu. Apabila kita memuji bukan pada tempatnya. Mencelakan sudah tadi ya. Memuji juga termasuk afatul lisan ketika kita memuji bukan pada tempatnya. Karena biasanya orang yang memuji-muji kita di hadapan kita, kalau kita enggak ada dia bisa mencela-cela kita di hadapan orang lain. Itu dzul wajhain juga. Maka hati-hati yang namanya dengan al-madhu. Terkait dengan yang memuji dan yang dipuji. Yang memuji, ya hati-hati. Kalau dia ya memuji bukan sesuatu yang haknya, melebihi, itu bisa berbahaya. Ya, bisa berbahaya. Tidaklah kesyirikan itu terjadi kecuali pujian yang berlebih-lebihan. Terhadap orang baik, terhadap orang soleh. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang yang dipuji. Hendaknya yang dipuji jangan besar kepala ketika dipuji. Abu Bakar As-Siddiq pernah dipuji. dan beliau berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'al li khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, ya, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah, jangan ambil aku, ya, dengan ucapan mereka. Itu jangan sampai aku sombong menjadi ujub dengan perkataan mereka. Waj'al li khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah dosa-dosaku, dosa yang mereka tidak ketahui. Ya, ini doanya. Kalau kita dipuji, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'al li mimma khair waj'al li khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya. Ini penting. Ya, kadang-kadang kita ada yang memuji, kan? Kemudian memuji, ya, yang tidak, apalagi tidak disebut nama Allah, bisa menjadi penyakit ain. Ya, bisa menjadi penyakit ain. Ya, ketika dipuji-puji, hendaknya ada Masya Allah. Ya, dan seterusnya. Kemudian kita ringkas-ringkas saja. Al-afadu tsaniyata asyrah, ketergelinciran yang ke-12. Al-khata' fi fahmil kalam. Ya la siyama fi ma yata'allaqu billah aw bid-din. Salah dalam memahami fahwal khitab. Fahwal khitab itu adalah mafhum mukhalafah. Pemahaman kebalikan dari sebuah perkataan. Ya, ini penting. Jadi ucapan sebuah kata yang kita dengar itu ada yang kita bisa pahami secara mantuk, secara sesuai dengan ucapannya. Duduk, duduk, gitu kan. Itu mantuk namanya. Artinya sesuai dengan kalimatnya. Duduk, duduk. Mafhumnya kalau duduk berarti apa? Di atas kursi. Itu namanya mafhum. Kalau duduk berarti mafhumnya tidak di atas kursi atau di atas karpet. Itu mafhumnya. Kemudian mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, berarti tidak tidur, wong duduk. Berarti tidak berdiri. Namanya fahwal khitab, pemahaman kebalikan dari sebuah pemahaman. Jadi sebuah kalimat ada yang memberikan faedah secara langsung. Jelas seperti duduklah, maka duduk. Kemudian ada makna, ya, yang kita pahami secara pemahaman, mafhum. Kalau duduk berarti di kursi. Silahkan duduk, berarti kan kita cari kursi, kan. Kalau kursinya gak ada berarti di atas karpet. Karpetnya gak ada berarti di lantai, kan begitu. Itu mafhum. Paham ya? Nah, pemahaman kebalikannya berarti bukan tidur. Kita suruhnya duduk berarti bukan tidur. Bukan berjalan. Bukan berdiri. Itu mafhum mukhalafahnya. Tapi tidak semua kalimat itu bisa diambil mafhumnya. Tidak semua kalimat bisa diambil pemahaman kebalikannya. Paham ini? Ini agak berat dikit nih. Tapi ini harus paham. Soto, ya, dalam dalil. Di sini kan terlebih lagi dalam masalah dalil. Kita jangan menyimpulkan pemahaman kebalikan dari sebuah kata. Jangan terburu-buru, apalagi terkait agama. Anak beri contoh. Kalau tadi tak contoh, tanpa contoh, antum rata-rata bingung kayaknya. Tak kasih contoh. Perintah untuk berjenggot itu gimana? A'ful liha wa qasus syawarib wa khaliful yadud wa nasara. Panjangkanlah jenggot, potong kumis. Selisih orang Yahudi. Kan begitu? Pemahamannya, kalau sekarang orang Yahudinya berjenggot, berarti kitanya gak usah berjenggot. Paham ya? Itu namanya fahwal fitobnya. Paham? Nah, kita jangan langsung berkesimpulan seperti itu. Itu bahaya. Nah, yang lebih bahaya lagi, orang sekarang kadang memahami pemahaman kebalikan dibandingkan nasihat yang langsung termaktub atau tersimak, terdengar oleh dia. Misal, Ya akhi, bertakwalah kepada Allah. Oh, kamu nuduh saya tidak bertakwa. Paham ya? Walaupun terkadang kalimat itu bisa ya. Kalau kalimat itu ditunjukkan kepada Rasulullah, orang yang paling bertakwa, ittaqillah ya Rasulullah, enggak pantas karena Rasulullah paling bertakwa. Kalau kita memang harus ittaqillah dan jangan kita balik. Oh, berarti kamu nuduh saya tidak bertakwa. Atau misalkan dinasihati, kita membawakan hadis ayat tentang neraka. Misalkan iyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian terhadap perkara baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, seluruh perkara baru itu bid'ah dan bid'ah itu sesat, sesat itu di neraka, kan begitu kan? Oh, berarti kamu nuduh saya di neraka. Nah, kadang orang itu memahami sebuah kalimat langsung kebalikannya. Langsung kelazimannya. Padahal sebuah kalimat ketika diucapkan, sudah pahami saja kalimat itu sebagai nasihat. Ketika kalimat itu secara mutlak disampaikan, biarkanlah itu secara mutlak. Ya, jadi pahami ini ya. Paham enggak? Kalimat-kalimat seperti ini. Nah, dalam sering orang salah, dia mudah berkesimpulan dari pemahaman kebalikan di sebuah perintah agama. Ya, dalam sebuah perintah agama. Dia langsung berkesimpulan dari pemahaman kebalikan tersebut. Oh, berarti dia nuduh saya di neraka. Padahal bukan, kita cuma menyampaikan ancaman Allah dan Rasulnya. Bukan memvonis kita di neraka, memvonis siapa di neraka, bukan. Ancaman itu namanya. Ya. Atau tadi ya, misalkan kita diperintahkan untuk menyelisihi Yahudi karena Yahudi itu tidak berjenggot. Kalau Yahudi ternyata ortodoks sekarang itu berjenggot, maka bukan berarti kemudian kita menyelisihi merekanya dengan mengucukur jenggot, bukan. Ya. Tidak semua hal itu bisa disimpulkan kebalikan pemahamannya. Paham enggak yang seperti ini? Ya, intinya kita jangan menyimpulkan sesuatu dengan pikiran kita sendiri. Terlalu tergesa-gesa, khususnya dalam perkara agama. Ini hati-hati ya. Ini penting sekali. Jangan sampai kita salah dalam berbicara, menyimpulkan sendiri ya. Misal yang sangat parah nih ya. Dia menganggap anjing itu halal misalkan. Padahal itu enggak ada di Al-Qur'an. Al-Qur'an kan semua yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Kalau nggak disebut berarti halal, padahal di hadisnya ada jelas bahwasannya anjing itu najis. Jadi kan dia menyimpulkan sendiri, ya terlalu cepat menyimpulkan sesuatu, khususnya dalam masalah agama. Ini bahaya sekali yang seperti ini, terlalu cepat menyimpulkan sesuatu, khususnya fahwal khitab, ya pemahaman kebalikan dari sesuatu. Ya, ini kita tidak terasa kadang banyak yang terjatuh kan dalam seperti ini. Kalau begini berarti begini. Kalau begini bagaimana? Memang secara kaidah demikian. Ya. Misalkan al-amru bi syai'in nahyu an jiddi. Perintah sesuatu berarti larangan dari kebalikannya. Seperti tadi perintah untuk memanjangkan jenggot, berarti larangan dari mencukur jenggot. Kan kebalikan kan? Nah, perintah untuk mencukur kumis, merapikan. Berarti ada larangan kalau kita kumisnya enggak dirapikan. Misal kumisnya sampai menutupi mulut. Berarti ada larangan, kan begitu. Nah, ini penting sekali bagi kita semuanya untuk memahami. Memang secara asalnya demikian. Al-amru bi syai'in nahyu 'an jiddi. Yaitu perintah sesuatu terhadap sesuatu berarti larangan dari kebalikannya. Ini hukum asalnya, tetapi kita jangan mudah atau langsung berkesimpulan. Karena terkadang beberapa hal itu tidak bisa disimpulkan kebalikannya. Ya, tidak bisa disimpulkan kebalikannya. Ya. Paham ini ya? Nah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita terlindung ya dari afat lisan, dari ketergelinciran lisan pada diri kita. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.